oleh seorang kakaknya. Lalu dia pergi merantau mencari ilmu di negeri orang. Kini dia telah kembali ke rumahnya lagi. Dapat melupakan, mungkin kasih mulai bersemi sejak saat ini. Sejak saat